Ini cerita tentang si tiang listrik, jadi bagian drama penuh intrik. Sinetron si bapak yang suka tidur dan suka bikin alasan yang ngawur. Si bapak pun bingung sembari sakit merenung. Jeruji besi meraung-raung menunggumu yang sedang linglung, menunggumu yang sedang linglung, menunggumu yang sedang linglung, menunggumu yang sedang linglung.